Johnny. Tommy, aku leskit hati lagu Marco kahat nangis yang marai ngalu. Emang-emang sudah kesin jero awal ini yang marai tak selalu ono pipi. Johnny Joget.